Pasar FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja. Anda boleh mengirimkan SMS-nya di 0816924924 yang ingin bertanya langsung ke Biang Penasaran Kavi Kurnia ya. Manajemen Prihatin. Jangan lupa cantumkan nama dan kota Anda. Kita sambung lagi nih Bang. Tadi udah disampaikan kalau kata Prihatin sendiri sebenarnya atau laku Prihatin ini bagi orang-orang Jawa sudah sangat terbiasa, familiar ya dengan istilah ini. Nah, tapi kalau dalam bisnis ini menarik nih. Saya baru tahu nih Bang. Kok ada ya dalam bisnis juga mengenal laku Prihatin ini? Ya, jadi saya pernah nanya ke mentor spiritual saya gitu loh. Bu Peniti atau yang lain Bang? Bu Peniti. Oke. Saya tanya, gimana, apa sebenarnya makna dari Prihatin itu? Okay. Nah, beliau mengatakan kepada saya begini loh. Dia bilang, kalau sebenarnya manajemen Prihatin itu mengajarkan kita supaya eling. Supaya kita tuh tahu diri gitu loh. Okay. Rendah hati gitu loh. Jadi, kita itu. Dan karena kita, basically kita rendah hati gitu loh. Dan kemudian kita juga tahu diri gitu loh. Maka otomatis tuh, karena berlaku seperti itu, kita juga menjadi lebih sabar. Nah, kalau kita menjadi lebih sabar, maka speednya itu mungkin menjadi lebih pelan. Ya, ini mungkin bersinggungan dengan alon-alon maton kelakon gitu. Nah, karena kita melakukan hal seperti itu, maka kita lebih mudah fokus. Kita enggak terombang-ambing sama perasaan, berbagai perasaan gitu loh, dan tidak sembrono gitu loh. Kita melakukannya dengan pelan gitu, kita melakukannya dengan fokus gitu loh. Dan akibatnya itu kita lakukan dengan baik. Nah, jadi Prihatin itu sebenarnya adalah disiplin sebenarnya. Disiplin. Jadi seperti kita melatih diri untuk Prihatin. Jadi Prihatin itu sebenarnya adalah sebuah latihan disiplin perilaku gitu untuk selalu Prihatin. Dan karena kita Prihatin, kita juga menjadi lebih sederhana gitu loh. Maka perasaan kita, toleransi kita terhadap orang juga menjadi demi siang hal yang sama. Nah, ini sebenarnya di dalam bisnis ini sangat diperlukan. Kenapa? Terutama kalau kita adalah manajer, kita adalah pemimpin bisnis gitu loh. Kalau kita Prihatin seperti itu ya, maka perasaan kita itu ya, kalau orang Jawa bilang, toleransi kita menjadi lebih besar. Kita bisa mengerti karyawan kita seperti apa. Dan dalam pelayanan bisnis gitu loh, karena kita Prihatin terhadap diri kita dulu pertama kalinya, maka kita bisa melayani customer kita atau pelanggan kita lebih baik. Tidak mungkin kalau kita memposisikan diri kita di atas pelanggan kita, kita bisa melayani dengan baik. Kita hanya bisa melayani pelanggan kita kalau kita memposisikan diri kita di bawah mereka. Jadi kata Prihatin sendiri selama ini kan ada konotasi baik dan gak baik. Artinya ketika bicara gak baik, konotasi negatif itu kan orang selalu mengingat kalau Prihatin itu suatu kondisi yang menyedihkan. Jadi belum tentu juga ya Bang ternyata. Enggak. Yang sering disalahkan, yang sering di apa, sering di iniin, yang apa, yang sering disalah tafsirkan adalah bahwa dengan menyiksa diri, dengan kita Prihatin, dengan menyiksa diri gitu loh, kita menjadi lebih dekat, kita menjadi lebih mudah disentuh sama Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Sebenarnya bukan begitu. Jadi ada orang yang bilang begini, kok Anda puasa Senin Kemis gitu loh. Oh ya, saya lagi Prihatin nih gitu loh. Saya ada tujuan, ada maksud seperti apa. Jadi, tapi dia hanya melakukan itu sebagai ritual gitu loh. Jadi istilah sama gini, jadi gini. Anda boleh gosok gigi sehari 3 kali. Tapi kalau gosok giginya asal aja, itu tidak akan memberi manfaat bagi gigi Anda. Tapi Anda mungkin bisa saja menggosok gigi hanya 2 kali sehari. Tapi menggosoknya dengan benar, maka itu akan lebih baik dibandingkan dengan gosok gigi yang 3 hari sekali. 3 kali sehari? 3 kali sehari. 3 hari sekali mah gue gak mau deket-deket dulu Bang. Stay away from me. Jadi seperti itu. Jadi Prihatin itu jangan ditafsirkan sebagai sebuah perilaku, ya. ritual. Jadi bukan seperti itu, bukan ritualnya gitu loh. Apakah dengan prihatin itu saya wajib puasa Senin Kemis? Enggak harus. Tapi ngebleng loh ini maksudnya ya, bukan ya, yang gak harus. Puasa ibadah. Enggak harus, enggak harus gitu. Tapi yang Anda harus lakukan adalah mendisiplinkan diri Anda supaya Anda hidup bertindak prihatin. Dengan cara itu, kalau dalam Chinese-nya nih, dalam budaya Chinese-nya, kalau lu tahu susah dan lu bisa merasakan susah, maka lu bisa ngerasain kesusahan orang lain. Itu. Oke, nanti kita sambung lagi bersama Bang Kavi dan Mitra Bisnis. Silakan yang ingin berbagi di 0816924924 ya. Kata prihatin ini ternyata maknanya cukup dalam juga. Kita akan kembali sesaat lagi.